saat kau berlibat di sisi terasa air mataku mengalir membasahi hatiku. Tak kusangka terjadi begini runtuhnya cinta dan harapan. Tak kau pikir perasaan